Temanya kue berdangdut, kue community bergoyang betul. Langsung saja, salah satu aktor kundang Jawa Timur yang punya suara merdu. Tentu ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Arjuna Soteng. Ada kue community, Gary Mahesa, Dupalapa. Lagu Terima kasih Mas Bos.